halaman 108 baris kaping sekawan saking inggil. Nurun mustaudaun fil qulubi madaduhu minan nuril waridi min khazainil huyubi. Nurun utawi cahaya pepadang mustaudaun kang diseleh fil qulubi ing dalem pira-pira ati iku madaduhu utawi tambahan utawa sumber sumbere nur iku minan nuri saking cahaya sejati alwaridi kang tumeka min khazainil huyubi saking pira-pira gudange kegaiban. Cahaya hakikat ingkang dipun seleh Gusti Allah wonten ing atine wong sing ahli makrifat niku sumber inti ingkang dipun tampi kala wau sejatosipun saking nur hakiki cahaya sejati ingkang dumugi saking gudang kegaibanipun Allah Subhanahu wa taala. Mula menawi diwingi sampun wonten syairan dawuhaken inna syamsan nahari taghrubu billail li wa syamsul qulubi laisat taghibu. Srengengene rina niku iso surup nek ketekan wengi, tapi lek srengengene ati niku mboten iso gaib, mboten iso ilang. Sekali sampean wis tau ro iki nun sewu kemakrifatan kesadaran paling rendah nggih menika kemakrifatan panjenengan tentang wujude hukum. Wujude hukum jenengan ngerti ngerasa lek iki enek gedang mangklung gedange tanggoku niku lek cara penyawange mata niku sing ketok lak namung ketok mangklunge, ketok suluwe, ketok enake. Tapi bahwa di situ ada pagar penghalang. Ora oleh. Lha mboten niku. Niku sing iso ndelok. Niku wong sing atine padhang, makrifat, ngerti, kenal, duwe ngelmu tentang hukume Allah. Keyakinan tentang enake ora oleh. Kaya-kaya lha niku lak muncul to nggih. Lha niku jenenge sampean wis makrifat. Napa lek wis makrifat ngoten niku? Tahu ta jenengan upama niki sampai otoh sampean yo nerak dhewe. Senajan sampean wis ngerti lek niku haram, terus sampean pangan. Napa tah pengertian bahwa itu haram niku saged ilang? Mboten saged ilang. Sekali wis terbit muncul bahwa ini haram, sebenarnya itu enggak akan pernah tenggelam, enggak pernah akan surut. Enggak pernah akan terbenam. Terus sampean akan muni haram. Senajan sampean terak dhewe, tetep sampean muni sakjane ngene iki yo haram. Yo muni ngono pangan. Mbuh munine ning wong liya apa teng jero atine dhewe ngriko tetep muni. Niki bukti makrifat yang paling rendah mawon wis ora iso sirep. Mboten iso niku muni terus haram, haram, haram mun muni terus. Ngoten sampai kadang-kadang bingung. Terus piye ngene iki lho. Arep ngomong isin, gak ngomong kumuni terus arom, arom, arom. Niku sekalipun muncul loh, ya. Sekalipun muncul dari keyakinan. Kecuali lek baru informasi dan belum diyakini. Isik gelicah-gelicah mosok sih harom. Lek isik mosok sih kalau itu isik dereng, dereng, dereng. Tapi lek pun mantep tenan bahwa gua yahrum, mutu niku wis mantep tenan dan mboten wani demek-demek tenan. Ndek. Mula lek enten nate wonten dawuhipun Kanjeng Nabi, wong sing mukmin tenan kuwi. Wong sing mukmin tenan kuwi wedi banget nyenggol lakon-lakon kekafiran, ngungkuli wedine ndek nyenggol geni. Ndek. Padahal nuwun sewu lakon kafiran itu lek dilakoni jeneng kan ya ora ora kok semelet terus tangan sampean lonyot kan nggih mboten. Ting napa kok mboten wani-wani tenan? Mergo teng jero atine pun enten nur sing iso ndelok. Nur atine niki saged ndelok kados pundi mulat-mulate lakon kekafiran. Lho mboten. Mergo wis duwe nurul ilmi, nurul iman. Duwe cahaya keilmuan, duwe cahaya keimanan. Munggah male sampai cahaya ketauhidan, sampai maksimale nggih sing dhisik nika. Maksimale niku sampai krana saking padhange ndek mandeng sifat ahadiyah Gusti Allah sampai perkara-perkara liyane Allah niku mboten enten. Niku sakit padangnya hati ini mau nopo nurut tauhite hati ini ngoten. Nah, sedoyo nur niku wau mulai sing paling rendah kesadaran hukum hukumnya Allah sampai kesadaran kekuatannya Allah sampai kesadaran nopo ketauhidane Allah sampai kesadaran kemarifatan tauhid hakiki sing memuncak niku ternyata sumber awale niku saking an-nur al-hakiki cahaya hakiki saking Allah langsung. Lha nek sumbere iki ngrika. Monggo Allah niku mboten nate sirep. Berarti terus yang namanya nur keyakinan, nur keimanan sing pun mlebet teng manahe wong mukmin niku mboten iso taghibu, mboten saged samar, mboten saged ghaib. Dan nurul yakini, nurul yakini utawi padange keyakinan, al mustaudau kang diseleh fil qulubi dalam piro-piro atine wong ahli ma'rifat, iku yastamiddu dadi tambah-tambah dawa, tambah-tambah padang, watazayatazayadu lan tegese dadi tambah apa dia uhu padange nurul yakin dadi tambah padang minan nuril waridi saking cahaya sejati alwaridi kang tumeka min khazainil huyub saking pira-pira gudang kegaiban. Gudang kegaiban niku mboten enten watese. Gudang kegaiban niku mboten enten batas sedina suwengi 12 jam 24 jam mboten enten. Nek dimiripno kaya listrik mboten ngoten lho nggih. Kaya tapi mboten ngoten lho. Jenenge kaya iku mesti ora. Beda sinar lampu sing dijekno saking listrik PLN sing sumbere saking gudang kegaibane listrik teng Karangkates. Kalih sinar lampu sing metune saking aki seterekan. Niku mesti benten. Nek gudang listrik sing saking Karangkates niku ibarate sampan los pinten-pinten jam, pinten-pinten dinten, bahkan setengah bulan, sebulan, patang bulan, setahun. Niku mboten napa-napa. Terus padang terus. Sampeyan tinggal lunga sebulan teng jero kamar listrike sampeyan ceklekna terus gitu. Balik ke panggah padang. Niku mergo mustamadun. Bersumber saking gudang kegaiban. Napa gudang kegaibane Nuriati niku, setrume ati. Setrume ati sing sumbere saking khazainul ghuyub, gudang kegaiban. Niku napa? Wahwa. Utawi an-nur, cahaya warid sing teka teng ati saka kegaiban iku nurul ausafi. Iku nurul ausafi. Piro-piro cahayane, piro-piro sifat-sifate Gusti Allah al-azaliyati kang bangsa azali. Sifat azali, sifat keabadian yang ada pada sifat-sifat Allah yang memancarkan eksistensi, kenyataan dan hakikat. Niku lempun memancar teng ati mboten saged dilai. Gis contoh sing paling rendah nih kawau. Sekali teng ati wis yakin lek niku haram. Sampai atas sampean terak diwiri tek panggah ning ati kono muni haram. Mboten saged sampean ngeculke niku mboten saged. Sampean busuk ora haram mboten iso. Mboten saged. Lek cara kaidah fikih al yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Lah monggo keyakinan iku keng Gusti Allah. Yang Allah itu nyata-nyata adanya. Kalau keraguan itu dari dugaan-dugaan. Monggo sing jenenge dugaan iku sik urung ana. Mboten. Napa nggih saged? Sesuatu yang yakin adanya dengan alasan sesuatu yang belum tentu adanya bisa menghilangkan sesuatu yang yakin adanya. Mboten iso. Mboten saged. Nyatane saniki napa? Esok. Saniki niki esok. Rasane adem. Nggih. Niki yakin soalnya wis ditampa esok tur adem. Niki data fakta nyata ditampa esok niku adem. Terus sampean ngira-ngira. Kira-kira engko serodo awan sithik jam-jam 9, jam 10 ngono ya anget. Napa terus ademe sakal ilang. Butuh saged to? Karena sing sampean tokne niku ora sik dugaan. Kira-kira mulai jam 10 awan ya anget lho. 10 awane lagi dereng dugi to. Dereng dugi lan sik masuk teng ngene dugaan keraguan. Sementara sing nyata-nyata teko sakniki sing sing krasa adem sing dirasakno niku nggih mboten saged ilang. Kok upama mengke ilang tenan niku mboten kok krana dugaan sampean. Duh, ngoten lho. Soale lemah banget. Wewujudan sing jenenge wujudane akwan, al-akwan. Niku bisa nampak kenyataan zahir penampilan iki saged nampak niki mergo ditampakkan oleh cahaya-cahaya labete Allah. Cahaya labet dadi enten labet. Labetin duwe cahaya, ngoten lho. Niki enten kaca nilon, nilone niku kesentrong srengenge. Kaca nilon sing kesentrong srengenge niki lak terus metu sintronge, metu sinare. Lah, sinar sing metu king nilon kali sinar sing metu king srengenge. Niku kira-kira kuat pundi? Nek kuat sing srengenge. Dudukku menjelas. Mula nek pun ngoten niku bukti kenyataan sing ditampi para arifin, para wong ahli ma'rifat, kali bukti kenyataan sing hasil kesimpulan pikirane menungso, sing pikirane menungso saking penyelidikan benda-benda, maka hasilnya itu lebih padang apa yang dihasilkan oleh ahli ma'rifat. Ngoten lho. Teruse niku. Ahli filsafat, ahli penelitian, ahli penyelidikan niku mendasarkan setiap penelitian dan penyelidikannya adalah melalui benda-benda yang bisa dilihat oleh mata. Mikroskop digabung reaksi A, reaksi B, kita digabungno jadi reaksi iki, dihitung itu nganggo rumus jadinya jadi rumus iki. Niku maksimal pol-polane pol, namun dugi kesimpulan ini tidak mungkin bisa begini kalau tidak ada yang membeginikan. Niku mesti kesimpulan akhirnya niku. Nah, tapi di kawanmu yang membeginikan itu siapa? Namanya siapa? Kayak apa? Reaksinya kayak apa? Hubungan pembeginiannya dengan yang membeginikan itu hubungannya kayak apa? Itu akal tidak bisa nerima, nggak bisa nyaut, nggak bisa nemukan, karena memang dia mendapatkan sesuatu dari labet. Saking labet dikongkon neliti apa hubungannya antarane colongan jadi haram karo lek tandurane dhewe jadi halal, niku di mikroskop boten keneh. Niku sing iso nemokno keyakinan. Lah keyakinan niku sumbere keng jero mriko keng kegaipan keimanan kok wau. Termasuk contoh malih keyakinan tentang Isra Mi'raj, keyakinan tentang surga neraka, keyakinan tentang macam-macam sedaya niku mboten saged ditembus ngangge kemampuan indra sing digabung ngangge akal, niku mboten saged. Mboten. Tunggale nuwun sewu, mene teknologi tercanggih, nuwun sewu saged nemokake reaksi-reaksi antarane spermane wong lanang sing tersimpan sekian puluh tahun disuntikne tenggene indung telur wetengane wong wedok njero wong wedok saged meteng, niku bukan berarti wong niku iso gawe, tapi itu hanya sebatas mengetahui reaksi antar rabet ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana itu bisa begitu? Alasan bagaimana itu bisa begitu niku sampai saat ini mboten iso jawab. Paling-paling roh informasine iki ngene, reaksine ngene, lek titik sing iki reaksine ngene, sperma yang sekian tahun itu yang akan jadi itu sperma yang bentuknya begini, maka indung telur yang bisa menerima itu yang kayak begini, niku enten rumus-rumuse panjenengan wonten. Tapi mengapa itu bisa begitu? Kalau sudah soal mengapa, niku mboten saged nemokke. Mboten saged nemokke. Tapi tetap jenenge menungso duwe nafsu, duwe ambisi, tetap kepengin ngrika. Panjen itu kesempurnaan. Lho, padha lho nggih, tetep kepengin ngrika, soalnya niku kesempurnaan. Tapi tetap senajan tok ngrika pun itu tidak akan keluar dari batas-batas takdir. Mengani sawabikul himam latukhriku aswarol akadar. Himah yang menungso sing cepet koyok-koyok ngungkuli kehendaknya Allah, niku ternyata masih masuk di dalam lingkaran takdir, batas-batas kodok-kodari Gusti Allah. Dan nah, niku saged di napa jenenge saged di raosake, saged dipahami, Bagi tiang-tiang sing bener-bener pun ma'rifat, bener-bener pun gadai nurul iman, nurul tauhid, nurul ma'rifah sing sampurna. Nah, niku bedane cahaya waridat sing muncul saking gudang kegaiban kalih cahaya keilmuan ingkang muncul saking penelitian empiris indrawi jeneng bangsa ketok mata niku bentene ten mriku. Tapi mboten enten sing elek, mboten enten sing apik. Sedaya niki gaweane Allah Subhanahu wa taala. Memang menungso iki kalih Allah ya dipuparingi kesempatan deloki reaksi-reaksi alam. Niku nggih pancen diperlukan untuk kepentingan kehidupan itu sendiri. Cuma kadang-kadang kula jenengan melecehne Allah ora penting, ora dadi pitakon kubur. Ora soal pitakon kubur le. Iki ngene soal ning dunya, urip iki ning dunya. Senajan kowe ora dadi pitakon kubur, lek kesetrum ya mati-mati tenan kowe ya emoh. Lah kowe kan kudu ngerti mana benda-benda yang bisa dialiri listrik dan mana benda-benda yang tidak bisa dialiri listrik. Itu kan berdasarkan penelitian. Nah, itu salah satu bentuk membuka nikmate Gusti Allah. Sing penting atimu aja lali. Kowe dadi tukang neliti kaya apapun, hatimu jangan lupa bahwa ini semua adalah labet dari napa qodok qadar qudrah iradah ilmune Allah Subhanahu wa taala. Niku sing penting namung kutok mawon. Aja sampai ketutup. Kamakola kaya kama zakarna kaya kang wis nutur sapa ingsun hu ing ma kama kaya barang zakarna kang wis nutur sapa ingsun hu ing ma anis Syekh Abil Hasan Asad Abil Abbas Al-Marsi saking dawuh Syekh Abil Abbas Al-Marsi radhiyallahu anhu qabla hadza kang sadurunge iki dawuh saderenge dawuh niki Syekh Abil Abbas Al-Marsi nyeritakaken kok upama hakikat kewalian menika dipun ketokaken saestu kalih Allah taala secara flor, secara blak-blakan tanpa enten tutup bentuk-bentuk manusiawi. Lho ngoten. Pasti para wali itu akan disembah oleh banyak orang. Apalagi para nabi, ngoten lho. Lho para wali mawon ngoten. Ala kok para wali. Wong diketokno sithik mawon sipate Allah teng menungsa sing nyekel duit. Enek menungsa nyekel duit. Kali Allah taala ditemplai sifat kuwasa sithik mawon. Lho ngoten wong sing nyembah wong sing nyekel duit iku pun pirang-pirang. Lha niku sajane lak penampilan sifate Allah sing sithik mawon. Padahal wong sing nyekel duit ya ijak ya iso mati barang. Lho ngoten iku wong iso tunduk tenanan karo wong sing nyekel duit. Padahal sajane setingkat antara sing nyekel duit karo tukang sing nyekel tenaga niku sami. Sing nyekel duit niku dititipi Gusti Allah, sing duit tenaga iso nukang nggih dititipi Gusti Allah. Cuma karena padha ketutupe jare sing duit-duit aku sing kuasa, ndelara sing ora nyekel duit ngakoni nggih sampean sing kuasa, Pak. Lek kula mboten sampean kongkon nukang mboten iso urip kula. Lho sampe ngono sampean. Lege lege. Niku dipadhal iku namung ketok penampilan sithik mawon saking kekuasaane Allah. Lho mboten wonten disembah kok. Lho apa meneh lek diketokno kabeh. Wis ora karu-karuan. Karena panjang sumber niku cahaya kekuasaan, cahaya ke napa? Sifat-sifat Allah niku tampil tenggene potensi-potensi sing enten teng donya niki. Lane fa aina matwalu fa sama wajhullah. Kamu menghadap kemanapun di situ ada wajah penampilan Allah. Tapi mana wajah yang harus kamu sembah dan mana wajah yang harus kamu gunakan untuk manfaat Ya itu diatur oleh Allah. Niku malane jurenten aturan sing jenenge syariat. Nek mboten wonten ki tubuhan kabeh. Nek gak salah keliru dudu Allah disembah, ya salah keliru ora Allah ngaku dadi Allah jalur disembah. Maka terjadilah yang namanya pemaksaan kehendak. Ngoten. Wakotakot damalan teman-teman wis dhisik. Mingkalamil mu'alifi saking dawuh kiye mu'alif Syekh Ibnu Athaillah rahimahullahu taala dawuh pun keliwat pinten kaset nika ana radzawahir bi anwari asarihi wa ana rasarair bi anwari ausafihi ana ros madangi sapa Allah adzawahira ing kenyataan lahir bi anwari asari kelawan pira-pira cahaya labete Allah. Wa anarawaros madani sapa Allah as-sarair ing pira-pira ati bi anwari ausafihi kelawan pira-pira pagane pira-pira sifate Allah langsung. Salah jenipun niki tasih hubungan kali soal nur, soal cahaya. Kula wangsuli malih siji maksud cahaya teng mriki mboten kok sentrong sorot niku mboten. Sing dimaksud cahaya tengriki lebih kepada soal kenyataan. Jadi si nur niku lak perkara sing ana, tur nyebabno perkara liyane dadi ana. Umane nggih asale lek peteng niku apa-apa ora ana, basa Padang dadi malah ana kabeh. Nah, kados sing dicontone paling cedhik sing pun dialami bendhiten nggih soal soal napa? Soal hukum niku wau. Bagi wong sing ora duwe padhange ati, halal haram niku mboten enten. Tapi bagi wong sing duwe padhange ati, halal haram niku nyata-nyata ada. Buktine sampai gak wani nyenggol. Ten. Nah, sakniki enten perbedaan malih. Nurun utawi suci nur. Iku yaksifu. Iku yaksifu mbuka sapa Allah laka kedhuwe sira bihi kelawan nur mau mbuka an asarihi saking pira-pira rahasia labete Allah. Niku nur keilmuan, nur ilmu pengetahuan sing puncak kemampuane niku menemukan fenomena reaksi-reaksi antara satu benda dengan benda yang lain, antara satu gerakan perilaku aksi dengan reaksi yang lain. Ini itu sakit diketahui melalui nur keilmuan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa nurun lan iku ana cahaya maneh siaksi bukan buka sapa Allah laka kedui siro bihi kelawan nur mau buka an ausofihi tentang piro-piro sifate Allah. Loh, enten cahaya malih, nur malih sing saged buka sifate Gusti Allah sing diarani nurul iman, nurul nurut tauhid, nurul ma'rifah. Ngeten. An-nurul mudarraju. An-nurul mudarraju utawi nur cahaya al-mudarraju kang dilebokaken ning jerone ati, ning jerone kesadaran. Bil hawasi kelawan panca indra. Enek nur padang sing iso mlebu liwat mripat. Padange mripat, padange kuping, padange irung. Padange mripat nggo ndelok rupa, padange irung nggo ndelok ambu. Padange kuping nggo ndelok swara. Kuping kok ndelok nggih maksude ndelok nemokke. Iki nemokke swara, nemokke ambu, nemokke rupa. Niku sedaya namine mudharaj, dilebokne liwat mriku direkam ditompo oleh akal atine menungso, akhirnya atine iki kebuka. Iku piyak sifu buka sapa Gusti Allah laka kedhewe sira bihi kelawan nur mau bukaan asari tentang piro-piro labete Allah. Labet, labet niku hasil karya. Benda-benda sing didamel dening Gusti Allah niku labet wa ya utawi asar iku al aqwanum piro-piro kahanan al muhdatsatu kang digawe kang diciptake. Walai salah norama iku laka kedhewe sira ila dalika maring mengkono-mengkono nur nur sing sing maksimale mengenal alam, mengenal alam iku kabi apa sing ora ana kabiru hajatin gedine butuh. Kowe sakjane ora butuh alam sing mbok delok iki ora mbok butuhne. Tegese upama butuhe ora patek gedhe. Dalam hal perjalanan kerohanian, ngoten lho. Dalam hal perjalanan kerohanian, seseorang itu tidak terlalu butuh pada dunia ini. Illa min haitsu yastadillu bihi, kejaba saking segine amrih dalil. Amrih dalil amrih dalil sapa wong bihi kelawan nur mau amrih dalil alal muasiri ing atase pangeran kang agawe. Hanya itu saja. Sampean melaku bengi nek sekedar arep ngeneliti ban, neliti kuline kebek apa ora, neliti banyu radiator isih kebek apa ora, neliti bensine kebek apa ora, neliti lawange nutup apa ora. Niku cukup senter cilik ngoten wae pun cukup, ora butuh senter padang-padang. Lan niku maksimale sama namung ngerti. Wo, iki bensine kebek. Wah, wow, kuline sik kebek. Oh, wow, lho ngoten to mawon. Bane ora gembes. Mek ngoten to. Terus mengke lek sampean teliti-teliti maneh, iki kok ukurane sak mene, gawe ban kok gedine sak mene, gawe tandon uli kok gedine sak mene, mesine gedine sak mene niku pol-polane pol sampean mengke terus takok. Iki sing gawe sapa? Insinyure kok pinter temen. Dosa mengatakan tak mawan maksimal ini pun mengatakan itu. Nah, tapi itu sama sekali senter sing saman gowo tinggu neliti mobil niku sama sekali tidak bisa menyebabkan sampean ketemu sang pembuat mobil. Caget zaman mek sangu senter. Deloki mobil iki iku kok bane kok apik men, iki cete barang kok apik men, terus dadaan sampean ketemu karo sing gawe mobil. Mboten sakit. Itu tidak sampean butuhkan, senter yang itu tidak sampean butuhkan, tapi sampean butuh kegaiban yang lain. Minimal golek sak cuplik tengriku alamat pabrike. Upamane tengeriku ditulisi gaweane no, PT Honda Astra apa PT Nopo utawa Holden Australia mboten. Akhire sampean malah ninggal niku. Akhire wis ketemu PT Holden Australia CO Ltd. Corporation Limited, ngoten to nggih. Niku sampean wis ketemu teng riku. Ya digawa sak cuwil niku tok sampean golek alamate niki. Harus mengadakan perjalanan golek cahaya lain. Sampean senter tok ya iso maca tok. Mboten iso ketemu sing nulis. Maka itu bisa ketemu karena ada kerelaan yang menciptakan mobil itu. Ada tulisan di tempelan atau mobil ini. Kok upama mboten enten cahaya kerelaan nemplekno niku teng mobil niku sampean mboten iso ketemu sing gawe mobil. Berarti ada sisi lain. Ada sinar lain yang harus masuk ke kesadaran sampean. Loh, nek mboten ngoten mboten saged sampean nembus mriku. Ngeten. Mula wa nurul mustaudaun ini cahaya bentuk cahaya yang kedua wa nuru utawi nur pepadang al mustaudau kang diseleh fil kulubi dalam jerone hati iku kasafa wis buka sapa Allah laka kedue sira bihi kelawan nur mau bisa bukaan ausafihi tentang pira-pira sifate Allah al-azaliyati kang bangsa azali. Atau mungkin karena sampean terdaftar sebagai pembeli mobil dan itu oleh dealer dilaporkan kepada agen, oleh agen dilaporkan kepada pabrik pusat sana dan ternyata sampean diundi dapat undian hadiah yang lebih besar yaitu keliling dunia, maka sampean dipanggil. Ada panggilan. Ditarik sampean ke sana. Dipanggil, kabeh ngeterno. Mulai teko agen, nggawa rekomendasi diwi-diwi. Lah, baru sampean kok ketemu insinyur, oh iki to sing jendelok tenan kok tibake wonge ngono iku sing tukang gawe mobil iku insinyure enek 20. Lah iku direkture, lah iku komisarise, iku manune masalah pabrike gedene sakmene. Niku ketemune krana sampean ditarik, ada cahaya baru. Yang sama sekali bukan cahayanya mobil. Sama sekali bukan cahayanya, tapi memang sampean dijatah melok oleh hadiah arep keliling dunia. Sebelum keliling dunia ngumpul dhisik ning pabrik pusat. Teng Australia ngriko lek mobil sampean Holden. Lek mobile BMW napa Mercy nggih teng Jerman ngriko. Lek mobile Honda nggih teng Jepang ngriko. Lek mobile Ford nggih teng Amerika. Dheweku niku mengke ndeloke terus terus pundi. Sifat azali niku selok-belok tentang kecanggihan pabrik, bukan kecanggihan hasil pabrik. Kan beda to bentuke ban karo bentuke alat sing kanggo gawe ban kan ora padha. Bentuke mobil karo bentuke pabrik mobil aja banget. Apa meneh bentuke mobil karo bentuke sing gawe pabrik mobil. Oh, aja banget. Saiki aja. Mboten sami mesti muka lapah. Mesti ada perbedaan total antara si pencipta mobil dengan mobilnya. Mesti tebih sangat. Mboten. Mergo nek pun saged ngoten, nek jenengan wis oleh perkenalan, nur perkenalan saking Allah, sing langsung diseleh teng ati sampean, sret, mboten. Kasafa buka sapa wala ka kedhi surgi kelawan nur mau. An ausofihi saking sifate Allah al-azaliyati kang bangsa azali hatta taro sehingga bisa ningali sapa siroha ing pira-pira sifate Allah wau sira tingali iyanan halih ngedeng nyata wa hadza utawi iki ndelok niyanan ndelok sing nyata wa fi hadzalan iku ing dalem iki iki kahanan nyawang delok nyoto iku royatu buriatika utawi royatu buriatika utawi ngepole notoke pamureh siro kebutuhan siro Wabihilan kelawan delok ngono kuwi lan iku kelawan mengkono-mengkono iyanan sarufa jadi mulya. Ngutawa dari langsung jadi mubtada ya kena. Wabihilan iku kelawan delok iyanan sarufu kodrika utawi kemuliaane derajat sira wa manzilatika lan tegese pangkat sira. Mengapa begitu? Iz bidzalika krana kelawan mengkono-mengkono mukasafah kena mono kebuka atine delok perkara-perkara sing azali tata hakku dadi nyata sapa sira dadi sejati sapa sira sejati nyata fil ma'rifatin dalam kemarifatan wa tarfa'ulan dadi luhur sapa sira fil musyahadatin dalam penyaksian. Ya mesti beda to padha-padha pelanggan sing namung iso tuku barange ngrasakno penake barange karo pelanggan sing iso roh pabrike sampai kenal sing duwe pabrik ngoten. Kira-kira lah ita itu nggih to nggih. Lah kowe opo mek numpak-numpaki mobil tok. Lah aku lah wis tau roh sing gawe mobil. Roh tok niku lho sampean wis ita itu. Ora usah melok berperan gawe roh mboten tok mawon. Saman iso crita wae ning kono kuwi ning pabrik kono kuwi sanek daftare kira-kira tahun 2005 kok mobil bentuke ngene, 2006 bentuke ngene. Sampai 2050 kuwi sono rancangane misal. Rancangane ngene-ngene, sok warnane ngene, sok modele mobil tahun 2050 kuwi ora nganggo bensin, nganggo banyu. Carane ngene. Oh iku bentuke ngene wis dirancang iku isan. Wis dirancang. Wah, mulane sok terus enek sing nyletuk nganggo sanepan. Sok gaweane Gusti Allah taun sakmene iku kira-kira akeh guru dudu waneni murid-e dhewe. Akeh wong tuwa sing wis ora ana regane. Akeh wong tuwa sing diperbudak anake dhewe. Delalah yo akeh wong tuwa sing mentolo ngedol anake dhewe. Lho niku mergo napa wis ngerti rancangane nalika ndelok ausaf azaliyah. Niku sifat ilmune Allah terus diinformasani Allah wa alama adamal asma'aku laha nika. Dan makanya Nabi dawuh sok arep dina kiamat iku enek ngene, enek ngene, enek ngene. Lha niku krana hasil pertemuane karo rencana pabrike donya. Nah, enten malih wong niku sing sibuk ngurusi ban mawon. Ora pengen roh sapa sing gawe mobil, tapi wah iki piye mobil iki ben ndak diwurono bane ditambahi piro, dikai piro nganu wis enek-enek sing ngurusi ban gembos bocor tambal bocor tambal bocor tambal ngono wae. Tidak ada keinginan sama sekali piye carane iso kenal sing gawe mobil. Iki piye ya weteng kula lesu ben wareg piye? Lesu nek nek nambal ben wareg piye men? Lesu wareg, lesu wareg, lesu wareg ben ngono ae ora barbar. Sama sekali tidak ada keinginan untuk berkomunikasi mengenal si pencipta mobil itu. Ngoten. Niku panjenengan iki benten. Lah nek pun ngoten niku, lek sampean pun ketemu tenang karo sing gawe mobil nisbatin dunya kahanan iki ketemu Allah sing nyiptakne dunya niki ngono walayah taji lan ora butuh walatah taji lan ora butuh sapa sira ora butuh ila dzaliki ila dalilin maring dalil bidzalika kelawan ya dulu kang nuduhaken apa dalil ka ing sira. Lah nek wis ketemu kan gak butuh petunjuk. Lho ketemu kok butuh petunjuk nggih apa? Hah? Mboten perlu, wis ketemu mboten perlu petunjuk. Dia sendiri yang akan memperkenalkan diri. Ya, salaman. Direktur, presiden direktur. presiden komisaris, direktur utama, kenalan dhewe-dhewe. Oh, iki sifat azali, oh iki sifat qudrah, oh iki sifat iradah, oh iki qadar, oh iki lafil mahfud, kenalan dhewe-dhewe. Oh, ngoten pun genah. Wahada utawi iki bedane iku furqanun perbedaan, perbedaan mabainan nuro ini kang antarane nur loro. Ini perbedaan antara dua cahaya. Cahaya maksimal yang mengenal alam itu adalah menyimpulkan bahwa alam ini ada penciptanya. Tapi cahaya ni wong sing makrifat itu langsung dikenal no karo sing gawe dunya niki. Qala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah Syekh Mu'alif fi Lathaiful Minan ing dalam kitab Lathaiful Minan, nurus syamsi tasyahadu bihil athar wa nurul yaqini tasyahadu bihil mu'athir. Nurus syamsi utawi cahayane srengenge iku tasyahadu bisa nyekseni saka sira bihi kelawan nurus syamsi mau bisa nyekseni al-asaro ing pira-pira labete Allah. Tapi wa nurul yaqini utawi cahaya keyakinan iku tasyahadu bisa nyekseni saka sira bihi kelawan nurul yaqin bisa nyekseni al-mu'asiro ing pangeran kang gawe kahanan. Nek sampean men sekedar roh ngurusi merhatekno gaweane sampean kebulet-bulet gaweane, tapi lek sampean kenal karo sing gawe niku mengke diduduhno pinten-pinten alternatif liyane. Kenal karo tukange ya enak niku mengke kursi kula rusak lho Pak tukang, alah gampil beto ngriki mbon itu beres. Tapi lek sampean kok jlimet kursi iki kok iso nyambung niki piye lek nyambung ukurane pira suwi zaman mengke leren ngotaki dhisik utawa leren jajali pirang senti ngukur sitok-sitok suwe. Tapi lek karo kenal karo sing gawe kursi langsung ora terima kok kursi ini lah perlu kursi kuwi sampean go rasa diotaki niki enten kayu glondongan niki saged dadi kursi ngeten carane diduduhno carane lek beraji niki alate selangkuh sedina dadi kursi 5 lho ngoten niku niku lek gelem nek gelem lan nek panjen-panjen perlu ditulari ben iso gawe kursi. Lah nek karo sing duwe kursi ora dijak ngono ya ora usah njaluk kalung jagungan ae. Jagungan bab liyane. Sing tukang gawe kursi niki tibae sembarang kalir iso. Ora perlu, Pak, jenengan iso gawe kursi malah kok dikongkoni wong. Punten ngriki malah jagungan kalih kula ya nek sing ngono barang. Enten sing model ngoten, enten sing dikongkon awan-awan kursi sinten butuh kursi nggih. Mergo pabrik kursi sing lawas napa kursi sing tipene tipe lawas niku kursine kursi biasa buntu, lha niki nek kursi iso mbuka nutup. Kala-kala kena digotong ning jeding barang kena dienggo ngengek. Kursi model baru serba guna nggih nemoni tamu nggih kenging tinggi jajal teng WC kanggo wong babaran nggih kenek. Mboten usah tumbas kloset, mboten usah tumbas sapi tank, pokoknya tumbas kursi niki pun gadah septic tank piyambak. Kok ngisore kursi dikaitong ngono lha niku nggih dibuak. Wah, niki pun serba guna. Biasane pancen wong tawa barang anyar niku sok akeh sing nelokno. Ngoten biasane sapa tetapi sesuk ya kae sing tuku. Ora enak. Banyu kulkasan iki ora enak, tapi sing tuku kulkas ya akeh. Biasa ngoten niku. Nek ditawani anu derek-derek monggo niki sampe belajar salat, dingin kenal Gusti Allah, Alah, kenal dia apa, anu. Tapi akeh wong buta ternyata. Wong lah orang kenal Gusola ya bingung-bingung tenan kok. Nggih to? Ya pancen tugase kon tawa-tawa ya wis tawa-tawa. Enten sing tugase ya ora leh tawa ya ora leh kok meneng ae. Pun teng mriki mawon ya semono ae. Semeneng ketemu ya wis ketemu buyang guyu tok. Ora wani cerita kok. Kowe nek sing ditugasi kon cerita. Ya enek sing murung petok kajane. Durung petok. Ngoten. Tapi pancen wis dihubungi, urung petok wis dihubungi, wis cerita kadane ning kono ngene. Ya cerita ngono ae. Dadi mik lho. Mik iki kan ora tau ketemu sing ngomong to. Kan manu salon sing muni swara niku lho. Niku lak ora tau to nyenggol sing ngomong niku ora tau. Lha lak jenenge mik ngomong terus. Kira-kira nasibnya kayak pulau nanti itu kan jadi mik tak ngomong. Tapi ya nyatanya dipilih jadi mik ya orang germik kok ya. Orang germik. Podo-podo besi ya orang kabeh mik. Niku oleh jatah. Makanya gitu. Nek pengen panggai so jadi mik ya ngape. Masa sing kene muni halo kok miki kuali uhula. Mana ya. Wah, situ jadi salon di Banteng uang ni kau mungkin. Masuk, halo, tes, halo, mau diwale, tes, hula, macam mana? Wah, ini mik kena gemet ini. Jadi, jadi mik ni kau ya, sebabnya ngomong apa enak, apa sing suara sing dilebok, no sing disuara, no harus sing nyuara, ni kau metune kau persis macam ni. Ojo kok nutut alah omong tok lha panjen mik kok pengen ora omong tok piye to. Sampeyan tukang rungokno sing ngono tok ngono ae wis. Niku. Walana, lan niku kedhewe ingsun. Ingsun Syekh Ibnu Abbad. Fi hadzal makna ing dalem iki pengertian soal nur. Hadihi samsu utawi sakiran kawitane hadihi samsu. Hadihi samsu qabalat nabi nurin wala samsul wali samsil yakini ab harunura faraaina bihadihi nuri lakin bihatika kodoro ainal muniro hadi samsu utawi iki-iki srengenge iki-iki srengenge iku kobalat nah wis ngadepi apa hadi samsu nah ing kita ngadepi binurin kelawan cahaya. Nek srenare srengenge dunya wadah iki ngadepi kula sampeyan diadepi nganggo nur nganggo cahaya. Tapi wala samsul yaqini. Wala samsul yaqini lan yektine utawi srengenge keyakinan. Iku abaru luwih mencorong. Iku abaru luwih mencorong apane nuron padange. Nuron padange luwe mencorong mergo napa para aina monggo ningali sapa kita bihadihin nuri kelawan iki-iki nure srengenge mung iso delok ngono tok mawon tapi lakin bihatika tetapi ne kelawan mengkono-mengkono srengenge keyakinan bihatika kelawan mengkono-mengkono srengenge keyakinan kodro aina teman-teman wis ningali saka kita ningali saka kita almunira ing pangeran kang madani lek nganggo cahayane srengenge biasa wadak pol-polane pol dibundelok gunung, delok wit-witan, delok nopo-nopo, ngoten ta nggih. Tapi lek cahayane keyakinan niku saged dingge meyakini ngraosaken hadire pinten-pinten sifate Allah Subhanahu wa taala. Niku jelas perkara sing mboten kena didelok nganggo ilmu pengetahuan itu bisa dilihat dengan keyakinan dan keimanan. Ya tergantung mana yang dilatih. Lho ngoten pundi sing digetroni, pundi sing dijungkungi, sing ditemeni nggih niku mengke sing badhe berperang. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tabaraka amru sahabat Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdihi wa fi ni'amihi wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.